بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, mudah-mudahan antum dikuatkan ingatannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Karena ini kita agak cepat. Begitu saya tulis langsung hilang. Ya. Baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya. Satu adanya guru. Saya turunkan ayatnya. Satu Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Kedua Quran surah ke 58 ayat 11. Ketiga Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian kalau ingin dipercepat pengetahuannya, maka amalkan Quran surah kedua di akhir ayat 282. Maka Allah berikan pengetahuan seperti Allah berikan pada seorang hamba di Quran surah 18 ayat ke-65. Baik. Lihat baik-baik. Fokus ya. Pertama, ada isyarat dari Imam Adz-Dzahabi. Kalau Anda ingin mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan, maka yang pertama, beliau mengikuti sunnah dalam Al-Quran untuk belajar pada guru-guru yang bisa menumbuhkan pengetahuan. Lihat baik-baik. Quran surah 96 ayat 1-5. Ketika Nabi SAW akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, jadi rasul dan berdakwah dalam kehidupan. Fokus baik-baik, kalimat pertama yang turun bukan kalimat dakwah. Tapi kalimatnya ikra. Baca. Baca. Baca, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang mengajarkan beliau untuk membaca? Allah yang mengajarkan beliau melalui malaikat Jibril, malaikat. Karena beliau nabi, beliau rasul, maka diajarkan oleh Allah langsung pengetahuan melalui malaikat. Anda bisa bayangkan, nabi, rasul, dekat dengan Allah, surganya jelas, diangkat, ditugaskan untuk berdakwah, sebelum dakwah, beliau belajar dulu pada guru. Siapa? Malaikat. Tahukah Anda berapa lama belajarnya? 5 tahun. Diangkat jadi nabi dan rasul tahun 610 Masehi. Belajar selama 5 tahun sampai 615 Masehi. Baru tanggal tahun 615 Masehi, setelah 5 tahun beliau kemudian menerima pengajaran-pengajaran, turun Quran surah ke-74. Ayat 1 sampai dengan 7 itu. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Hei orang yang sudah berselimut, ayo bangun, beri peringatan. Sekarang saatnya dakwah. Tapi dakwah itu dimulai kapan? Setelah beliau belajar. Berapa lama? 5 tahun. Pada siapa? Pada guru. Di nabi saja, belajar agama, ada gurunya. Jadi antum mustahil memahami Al-Quran dan hadis, memahami agama tanpa merujuk kepada guru. Awas, penting saya ingatkan ini. Karena tidak sedikit orang-orang sekarang, baru baca Al-Quran, bahasa Arab tidak paham. Awas, hati-hati. Bahasa Quran belum mengerti. Lihat terjemahan, sudah langsung bisa menyimpulkan hukum. Nabi 5 tahun berdakwah menyampaikan ilmu. Antum 5 hari sudah menjadi da'i. Luar biasa. Imam Al-Bukhari nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, sebagian di Madinah. Antum 16 hari sudah jadi pakar hadis. Mustahil. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang baik, maka yang pertama cari guru-guru yang baik untuk menanamkan pengetahuan. Jelas? Jelas?